Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, yang saya hormati, Gus Arif, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Tegal, yang saya hormati para pemuka agama yang tadi secara bersama-sama sudah memanjatkan doa untuk kebaikan kita semua. Ini yang masih terlihat ini Romo, ya kalau tidak salah ya Romo. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya tadi melihat cara berdoa yang sama dengan gaya yang sama, cuman bahasanya beda. Karena yang satu Nasrani, yang satu Buddha, yang satu Hindu, yang satu Islam, dan ada Konghucu. Tapi semangatnya sama. Semangatnya adalah menjaga agar kemanusiaan kita tidak terluka. Agar kemanusiaan kita tidak terluka dan tidak dilukai oleh atas nama apapun. Apakah atas nama agama, apakah atas nama kepentingan apapun, semua sama tidak ingin terluka. Karena pada hakikatnya semua adalah manusia. Dan manusia pada hakikatnya semua adalah bersaudara. Saya tidak tahu dari agama lain seperti apa. Yang saya tahu dari agama Islam, kita diminta untuk selalu melihat masa lalu. Jadi Islam ini agama paling akhir. Nabi dari 25 nabi itu, nabi yang paling akhir itu Nabi Muhammad. Maka agar kita yang paling akhir ini tidak keliru, maka kita inilah yang paling dituntut untuk tengok masa lalu. Islam ini dituntut, bahkan dipaksa untuk menengok masa lalu. Masa lalu siapa? Masa lalu umat manusia. Bahkan kita disuruh menghadap ke titik di mana seluruh masa lalu itu dimulai. Kita disuruh menghadap kiblat Ka'bah. Ka'bah itu adalah titik pertama dari masa lalu umat manusia di muka bumi. Karena Ka'bah adalah petilasan yang merupakan tanda turunnya Nabiullah Adam alaihi salam, yang kemudian diabadikan oleh Allah dengan ayat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakah. Karena di situ Nabi Adam pertama kali turun dan Nabi Adam memberi tanda itu. Kemudian Nabi Adam dipertemukan dengan pasangannya yang namanya Siti Hawa. Kita mengenal Adam, Hawa. Di Eropa dikenal dengan nama Adam and Eve. Ketika berdua manusia pertama ini ketemu, Allah mengabadikan agar kisah cintanya ini tidak hilang dari peradaban dunia, maka dibikinlah tugu yang namanya Jabal Rahmah, tugu cinta. Jadi maka sampean yang muda-muda biar enggak kehilangan sejarah cinta, bikinlah tugu cinta masing-masing. apakah berupa pilok di tebing-tebing, atau pahatan di batu-batu, atau ukiran di mejanya tukang bakso, atau di dinding kelas. Ini agar kalian punya masa lalu. Ya, di dinding SMK. Nah, kemudian kisah cinta inilah yang melahirkan perbedaan-perbedaan anak manusia yang disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban. Kemudian dari Jabal Rohmah ini lahir bangsa yang kemudian ada yang berwajah kayak Pak Paulus. Ini cipit, tembem-tembem pipinya kayak Pak Paul. Ada yang kemudian berwajah kayak Tom Cruise. Ada yang berwajah kayak Donald Trump. Tapi kemudian ada yang berwajah kayak Nelson Mandela. Kemudian ada yang berwajah kayak Buah Salosa. Ada yang berwajah kayak Habib Lutfi. Nah, ada yang berwajah kayak orang Tegal. Ini yang pas-pasan. Taruh di Tegal. Mancung enggak, pesek juga enggak. Ini yang disebut waja'alnakum syu'uban. Kubikin kemudian dari Jabal Rohmah ini kalian beranak pinak berbangsa-bangsa. Yang saya tidak mengerti karena tidak ada penjelasan secara khusus. Kenapa yang pindah ke Eropa menjadi putih besar berambut merah, yang ke Arab tecak dan ganteng, yang ke India gagah-gagah kayak Shah Rukh Khan. Nah, yang ke Cina jadi kayak Pak Paulus. Pipinya tembem gitu, enggak tahu saya. Yang ke Afrika kenapa kemudian berubah menjadi hitam legam kayak gitu. Cuman akhirnya saya mereka-reka ini, tapi jangan dianggap sebuah kebenaran karena ini enggak ada dalilnya. Ini kamakola kiro-kiro. Saya yang ngarang. Kira-kira yang ke Eropa kenapa besar dan ganteng dan gede? Kira-kira karena di Eropa itu ada musim dingin. Sehingga kalau dibikin kecil terus kedinginan cepat mati. Oh, besar kayak begitu. Yang ke Arab itu kenapa cakep dan ganteng? Allah membuat kayaknya di sana itu karena jarang air. Jadi kalau dibikin cakep ganteng itu walaupun enggak mandi tetap cakep dan ganteng. Ini kira-kira. Yang ke Afrika kenapa hitam gitu? Lah ini kira-kira kan di sana binatangnya puas. Kalau dibikin putih dan besar, dikejar singa itu ketahuan. Mau sembunyi ketahuan. Tapi kalau dibikin hitam gitu kan, lesep gitu udah gak ketahuan. Ini kira-kira, monggo ya. Nah, ini waja'alnakum syu'uban. Dibikin berbangsa-bangsa. Yang ke Cina, ini kemudian tebem-tebem. Saya nggak ada yang tahu kenapa yang kesini tiba-tiba paling pas-pasan. Ya, gede juga enggak, kecil juga enggak. Tapi dalam sejarahnya, karena manusia ini terpisah bangsanya, terpisah model wajahnya, sehingga manusia tidak lagi mengenali kalau sesungguhnya manusia itu bersaudara, lahir dari rahim yang sama. Maka ketika terjadi kekacauan-kekacauan antar anak manusia, ada titik rindu. Rindu apa? Rindu asal-usul manusia yang rukun dan bersatu. Tapi semua manusia tidak ada yang bisa mengembalikan titik itu. Akhirnya ada seorang anak manusia yang berinisiatif mencari jejak kembali apa yang disebut dengan jejaknya Nabi Adam. Orang ini menjadi legenda dunia karena orang ini menemukan jejak asal-usul manusia. Namanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dibangun. Maka ketika bertemu kembali tapak tilasnya Nabi Adam, petilasan ini dibangun kembali. Yang dalam bahasa Al-Quran kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Robana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Nah, Nabi Ibrahim menemukan itu, jejak ini dibangun kembali, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Sehingga akhirnya cerita Nabi Ibrahim ini menjadi legenda dunia. Dan kalimat Ibrahim ini menjadi kalimat yang akhirnya menjadi sejarah agama dunia yang dikenal oleh semua anak manusia, semua anak bangsa. Di India dikenal dengan nama Brahma. Bahkan di Cina pun dikenal dengan nama Brahma. Di bumi belahan yang lain dikenal dengan Abraham. Dan saya belum sampai melakukan penelitian secara detail, ada persamaan. Ketika di dalam agama Ibrahim ini ada kesamaan. Saya menemukan kisah di Cina, sebuah kisah yang persis seperti perjalanan kisah Nabi Ibrahim yang dikenal dengan kisah perjalanan Tong Sam Chong melakukan perjalanan ke barat mencari kitsucinya Dewa Brahma. Ditemani Sun Gokong sama Cupat Kai. Temu di situ, ada titik temunya. Di India, kemudian ada bangunan-bangunan keagamaan yang sama, hampir mirip dengan agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menemukan Ka'bah, sebuah batu ditata ulang dengan tengah bolong. Di India dibangun setupa, tumpukan batu tengahnya bolong. Nabi Ibrahim menemukan jejak Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, yang dikenal dengan nama Jabal Rohma, sebuah tugu cinta. Di India kita temukan sebuah tugu yang dikenal dengan nama Lingga Yoni. Air suci Zam-Zam, ditemukan juga cerita tentang air, yaitu sumber Kailas yang merupakan sumber sungai Gangga, sungai Yamuna. Jalanan Nabi Ibrahim menghasilkan penyembelihan putranya, kita temukan Hari Raya Gadri di agama Hindu. Perjalanan dengan kain selempang, kita temukan di agama Buddha dan di agama Hindu, bahwa perjalanan spiritual tidak boleh menutup seluruh tubuh. Setiap perjalanan suci berakhir dengan memotong rambut, kita temukan tahallul di Islam, dan kita temukan dalam agama Hindu-Buddha, gundul. Cuman batu irengnya yang agak beda. Kalau Hindu-Buddha ini 12 biasanya ya, orang Buddha habis digundul, itemnya 12 kalau enggak salah. Saya hitung ketika saya lihat film kungfu. Saya tetap. Nah, di Islam ada item kadang batuke itu kan teman-teman salafi. Ada kesamaan-kesamaan pada masa lalu. Dan Nabi Ibrahim kemudian punya hak prerogatif menentukan sejarah agama dunia, karena Nabi Ibrahim punya hak minta kepada Allah agar kedua anaknya diangkat menjadi nabi. Yaitu Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ishak kemudian punya anak namanya Yakub, atau dikenal dengan nama Israel. Yakub punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dari Nabi Yakub inilah Bani Israel melahirkan keturunan-keturunan hebat. Salah satu keturunannya ada yang bernama Musa, atau lebih dikenal dengan nama Moses. Musa punya kitab namanya Taurat, menghasilkan sebuah agama besar yang sampai hari ini ada namanya Yahudi. Kemudian dari Bani Israel lahir nama besar yang namanya Sulaiman, yang membangun sebuah kota besar namanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dan dari Bani Israel kemudian lahir Nabi besar namanya Isa alaihis salam, yang kemudian ada yang menyebutnya dengan nama Yesus Kristus, melahirkan agama besar yang namanya Nasrani. Ya. Maka jangan heran kalau kemudian Yahudi Nasrani ini suka ribut di Palestina, karena itu tinggalan nenekmu moyang. Rebut sawah adalah rebutan antar keluarga, tapi kalau rebutan pematang biasanya rebutan sesama tetangga. Nah, ini sejarah besarnya. Lah, kemudian akhirnya anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam ada yang diangkat jadi Nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keturunan Nabi Ibrahim dari istri Siti Hajar, maka menempati tempat Makkah karena Makkah adalah petilasan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Sehingga Nabi Muhammad berada di Makkah. Ini yang kemudian di dalam tradisi Islam, karena betapa besarnya jasa Nabi Ibrahim, akhirnya bekas telapak kakinya diabadikan dengan nama Maqam Ibrahim, tempatnya Nabi Ismail dikenal dengan Khijir Ismail, perjalanan suci Siti Hajar dikenal dengan Sofa Marwa. Ini begitu ketemu Nabi Muhammad membangun sebuah agama besar namanya agama Islam. Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena bumi yang dipijak adalah sama, lama-lama ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah maka kemudian Rasulullah ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah membangun kesepakatan yang namanya Piagam Madinah. Ada yang ikut Piagam Madinah, tapi ada yang berkhianat dari Piagam Madinah. Ini bukan masalah agama, ini urusan manusia. Yang berkhianat dikenal dengan Banu Nadir, Banu Qunaiqa dan Banu Quraidah. Ini. Lah, maka kemudian disitulah kita bisa lihat ada kelompok-kelompok yang tidak bisa diajak. Maka Rasulullah menunjukkan kebesarannya, kebesaran jiwanya, karena walaupun tidak mau diajak bersama, sebagai saudara tetap didoakan. Maka setiap akhir sholat ada doa untuk keturunan Nabi Ibrahim, kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka jangan heran kalau kemudian agama-agama besar ini ketemu. Ada agama di masa lalu, ada agama yang muncul di masa belakang. Lah Islam ini agar tidak salah mengambil langkah kehidupan beragamanya, maka diminta menengok masa lalu. Dan ketika menengok masa lalu, semua orang akan tahu masa lalu adalah jembatan untuk meminang masa depan. Tanpa masa lalu, orang tidak akan bisa mengambil pun dari masa depan. Nah, Islam diminta untuk melihat masa lalu. Makanya kita kemudian hari ini, ketika kita melihat ada persoalan-persoalan yang cukup serius, ini sebenarnya bukan barang baru. Kenapa? Barat kita ini lagi berjualan pasir. Kita lupa bahwa sumbernya sama-sama dari gunung yang sama. Tapi PO-nya B, beda. DO-nya B, beda. Nah itu terlihat kekuasaan Allah di situ. Perbedaan-perbedaan masih diatur pada siklus yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai kaum muslimin, kita diajarkan bahwa kerukunan umat beragama bukan barang baru sesungguhnya. Hidup bersama seperti ini bukan barang baru. Rasulullah kalau tidak punya uang, menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Sampai suatu ketika Rasul meninggal, baju yang digadaikan belum bisa diambil. Sehingga ketika baju itu dipakai oleh orang Yahudi, Sayyidina Ali marah. Karena baju itu sebenarnya mau diserahkan kepada Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali marah-marah, dan orang itu mengatakan, saya menggadai baju Rasulullah. Akhirnya dibawa ke pengadilan zaman Sayyidina Utsman, dan akhirnya Sayyidina Ali kalah di pengadilannya Sayyidina Utsman, karena ini benar-benar masalah gadai. Di sini kemudian Rasulullah memberi contoh, banyak sekali contoh bersama. Ada Yahudi mati, Rasul berdiri. Kenapa berdiri ya Rasul, dia orang Yahudi? Apakah orang Yahudi manusia? Bahkan Rasul ketika tidak punya air, Rasul minta kepada orang Yahudi. Dan Rasul ketika dikasih orang Yahudi minum, Rasul mengatakan, Jammalakallah, mudah-mudahan wajahmu tetap baik. Orang ini sampai meninggal, giginya juga tidak rontok. Rambutnya tidak ada yang berubah. Dan di kisah-kisah seperti itu, kita bisa lihat pada tidak hanya di era Rasulullah, di zaman Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri hidup dengan bertetangga dengan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ada di atas. Syekh Hasan Basri ada di bawah. Syekh Hasan Basri sakit. Karena tetangga pendeta nengok bawah. Syekh Hasan Basri ditengok sama pendeta dari Nasrani. Syekh Hasan Basri menyuguhkan makanan. Ketika Syekh Hasan Basri menyuguhkan makanan, dan makanan ini dilalah kok lengket, mungkin kayak apa ya, kayak jadah apa-apa. Pendeta ini mau cuci tangan. Ternyata di pojok kamarnya Syekh Hasan Basri ada sebuah timba. Pendeta ini mau cuci tangan di timba itu, dilarang sama Syekh Hasan Basri. Jangan, kamu jangan cuci tanganmu di timba itu. Kenapa Syekh? Aku gak ngerti. Itu air apa? Loh, memang air apa? Ini air dari atas itu. Dari mana? Itu masih ada netesnya. Hah? Itu kan kamar mandi saya. Ini berarti setiap saya kencing netes ke sini. Ya enggak tahu itu kencing apa tidak. Wong saya enggak pernah lihat burungnya. Kata Syekh Hasan Basri. Saya enggak lihat yang mengeluarkan. Lah, ini jelas ini kencing saya, wong baunya gini. Lah ya enggak tahu kalau itu sampean yang bilang. Lah berapa lama kayak gini, Syekh? Ini 25 tahun saya begini. Loh, kenapa engkau tidak marah? Kau berhak marah padaku. Enggak. Aku enggak punya hak untuk marah padamu. Karena setiap aku mau marah, aku malu sama nabiku. Kenapa kau malu? Nabiku pernah mengatakan soalnya, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Kalau engkau iman pada Allah dan hari akhir, berbaiklah tanggamu. Aku malu sama nabiku. Aku enggak mau menyakiti nabiku. Nabiku bilang begitu. Pelajaran-pelajaran ini di dalam Islam, makanya kalau kemudian menghasilkan orang kayak Gus Dur, itu bukan hal yang aneh. Apalagi dalam Islam tradisional kayak santri begini, itu bukan sesuatu yang aneh. Memahami perbedaan-perbedaan bukan hal yang aneh. Karena santri setiap hari diajarkan berzikir kepada Allah. Santri itu kerjaannya cuma Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Qawiyu, Ya Madin, Ya Fattahu, Ya Razak. Zikir. Itu dari mana? Itu pelajaran awal sebelum kita masuk kepada Al-Quran. Pelajaran awal dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah asma Allah. Sebut nama Tuhanmu, sebut Allah yang nyuruh. Sebut Bismillah, sebut nama Tuhanmu. Kau akan temukan Ar-Rahman yang punya belas kasihan dunia dan akhirat. Maka orang-orang santri yang suka berzikir, Ya Allah, Ya Allah, tanpa harus mengharap apapun, dalam hatinya akan nyumber. Nyumber apa? Nyumber Ar-Rahman yang belas asih di dalam dunia dan akhirat. Jadi Allah itu punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Dengan penuh keyakinan, apapun yang ada di dunia ini, semua dalam belas kasih Allah. Tidak sama dengan kita. Kita ini bikin masjid, kalau bisa jangan rusak. Karena manusia, kita ini punya kekasih, kalau bisa cantik terus. Kita bangun rumah, kalau bisa jangan rusak. Tapi kalau Allah, Ar-Rahman, punya belas kasihan, bikin sesuatu, sesuka-suka dia. Bikin pipi yang halus, Allah juga bikin panu. Bikin zebra yang begitu indah, Allah bikin singa. Allah bikin perkutut yang begitu indah, Allah juga bikin tikus yang siap mencabik-cabik anak perkutut. Allah bikin daun padi yang begitu indah, Allah juga bikin ulat. Apakah engkau akan marah ketika ulat makan daging, makan apa, pohon padi? Apakah kau akan marah? Kau tidak perlu marah, cukup singkirkan saja dari situ. Terserah kamu menyingkirkan pakai apa. Begitu juga manusia. Apakah kau akan marah sama orang Nasrani? Ketika orang Nasrani juga ada di dunia ini. Apakah kau akan marah sama Pak Paulus? Pak Paulus juga di dunia ini. Berarti Pak Paulus mendapat belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup ini bagi santri adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketemu dalam perbedaan. Islam ini agama yang dikatakan paling baik. Tapi kebaikan Islam tidak sempurna kalau tidak bersama yang lain. Kita umat Islam, tidak sempurna kebaikan umat ini kalau tidak bersama yang lain. Kita pergi haji, tidak sempurna kalau tidak berkawan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena pergi haji, mesti naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat adalah saudara tua kita yang namanya Yahudi dan Nasrani, karena dia lebih dulu pegangan Taurat sama Injil. Kalau sampean enggak berkawan dengan Yahudi dan Nasrani, apakah sampean mau pergi haji ngelangi jalan kaki karena Pak Habibie suruh bikin pesawat yang enggak jadi-jadi? Karena Pak Habibie bikin pesawat kasih nama Tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Oh. Ketika kita menikahkan anak-anak kita, ya, ketika kita menikahkan anak-anak kita begitu bangga karena sedang beribadah. Tapi ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi lebih cantik, kita pasti butuh orang-orang Perancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Karena orang Tegal sudah enggak percaya sama bedak Tegal, beras dideplok ya blondreng ka abe. Hari ini kita bisa berbangga karena kita bikin acara seperti ini. Saya bisa ngaji di sini, ketemu dengan semuanya. Tapi itu tidak lengkap kalau tidak ada yang bikin speaker ini. Yang bikin speaker ini ternyata juga orang Jepang. Maka kita dikasih bekal oleh para ulama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikenalkan dalam urusan agama, dikasih ngerti. Kalau ngaji di pondok, khairon itu nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, sempurna itu hanya milik Allah, manusia gak bisa sempurna, manusia itu yang lain. Saya ngaji di sini sepertinya yang paling baik, tapi ketika dilihat saya bukan yang terbaik. Kalau tidak ada yang duduk di situ, kalau gak ada yang duduk di situ, saya ngaji di sini adalah ibarat dodol jamu. Kebaikan ini kemudian menjadi lebih indah ketika saya punya baju nih. Ketika saya punya baju dan ternyata baju saya harganya tidak terlalu mahal, kainnya tidak lebih dari 50.000. Ternyata begitu saya lihat ini buatan Sritek. Ternyata Sritek adalah punyanya teman-teman Tionghoa di Solo. Nah, yang pakai peci putih itu ternyata made in Cina. Sendal ini ternyata enggak tahu ini made in mana ini. Nduh. Enggak bisa. Sampean tenang di situ karena makan. Sampean tidak bisa mengatakan saya tidak perlu bersyukur kepada yang lain, berterima kasih pada yang masak karena saya beli. Sampean harus berterima kasih pada yang masak. Nah, disitulah sebenarnya Gus Dur. Maka Gus Dur itu paling enggak suka kalau agama kemudian dipakai untuk dorong-dorongan politik, dorong-dorongan agama. Gus Dur paling tidak suka. Kenapa? Karena ini pasti membawa Tuhan berpolitiklah. Lah Gus Dur tahu, makanya indah saja ya, ketemu dengan siapapun ketika bismillah ketemu dengan Ar-Rahman. Dan Gus Dur ini kebetulan paham betul urusan agama. Makanya Gus Dur ini pernah memimpin Nahkoda Nahdlatul Ulama. Dan kita harus ingat, kalau orang NU pasti tahu, NU pernah hampir saja tabrakan sama negara. Kapan? Ya Pak Harto bikin fusi partai. Nahdlatul Ulama masuk dalam sebuah partai yang di situ sedang tidak cocok dengan NU. Itu kontok-kontokan di dalam. Para ulama oleh Pak Harto hanya dijadikan seperti daun salam. Daun salam itu kalau masak tidak sedap kalau tidak ada daun salam. Itu mateng, daun salamnya dibuang duluan. Sampai kiai di Jombang itu ada yang marah dengan Pak Harto. Para hadirin, kalau Anda mau ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Kalau keringin mau apa? Ngising, itu ada. Marah. Nah, di saat santri ini sedang dihadapkan dengan kekuasaan waktu itu, Pak Harto bikin kekuatan baru namanya asas tunggal Pancasila. Nah, asas tunggal Pancasila ini sangat mencolok. Kenapa? Karena ketika bikin asas tunggal Pancasila, Pak Harto secara bersamaan waktu itu apa? Bikin sebuah kelompok strategis namanya CSIS. Yang di situ ada Biankun, ada Harichan Sila Lalahi. Kemudian mengganti M. Yusuf dengan Beni Murdani. Ini sudah lengkap kan? Berarti Pak Harto waktu itu sudah sangat tidak setuju dengan ulama. Sudah sangat jauh dari ulama, dari kiai. Mengangkat jenderal Katolik itu waktu itu. Parah, sudah ketulik. Mengangkat apa? Lembaga strategis. Lah, ini kiai-kiai udah hampir marah ini sama Pak Harto. Belakangnya penumpang gelapnya sama kayak peristiwa 411 sama 211. Ada kepalanya, ada yang dorong di belakang. Hantunya ada. Nah, waktu itu juga ada hantunya. Hantunya adalah DITI. DITI dorong gini. Gus Dur mikir, ini kalau sampai santri berhadapan dengan negara, sendi-sendi yang dibangun oleh santri, mulai dari ukhuwah-ukhuwah ini bisa jebol. Maka Gus Dur kemudian minta kepada Kiai Ahmad Siddiq, apa? Tolong kuatkan kembali ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah basyariyah dilandaskan kepada ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ukhuwah wathaniyah didasarkan kepada waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ukhuwah islamiyah didasarkan pada inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya Gus Dur. Kemudian karena ini negara, Beni Murdani dibawa ke pondok. Lah, asas tunggal Pancasila dipaksakan, semua menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang sampai hari ini ada yang mengatakan Pancasila ditaruh di pantat. Itu sesungguhnya adalah sisa-sisa dari masa lalu yang belum selesai memahami Indonesia. Belum selesai memahami Pancasila dan dia tidak pernah melihat. Dan orang ini tidak pernah melihat bahwa Pancasila adalah syarat dengan bahasa agama. Sila keempat yang paling jelas. Di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan adalah sebuah bahasa bersama yang dipakai di Indonesia ketika Indonesia sebagian besar beragama Islam. Apa? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalau demokrasi dan negara Indonesia didirikan dengan bahasa yang lama, hamba, raja, kawulo, gusti, bangsa ini tidak akan pernah bisa berdiri, maka adaptasi yang paling pas adalah bahasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan bahasa ra'iyah diadaptasi menjadi bahasa negara, rakyat. Hanya orang bodoh yang enggak pernah bisa melihat ini. Hanya orang buta hatinya yang tidak bisa melihat ini. Kalau Gus Dur cuma buta mata, ini buta hati tidak bisa melihat. Yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah bahasa Al-Quran. Apa? Kebenaran yang dijalankan terus-menerus sampai menjadi sebuah yang lazim, menjadi sebuah kebenaran masyarakat umum. Hikmah. Dalam permusyawaratan, siapa yang mengatakan musyawarah bukan bahasa Al-Quran? Wasyawirhum fil amri. Perwakilan, siapa yang menganggap bahwa al-wakil bukan bahasa Arab? Siapa yang menganggap wakil itu bahasa Jawa? Orang yang mengatakan Pancasila bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah, pasti orang ini tidak pernah melihat. Mungkin orang ini buta hatinya. Loh, ini loh. Kenapa? Makanya para ulama tidak pernah mempersoalkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, seluruh yang hadir bertuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan semua yang hadir tadi mewakili kelompoknya masing-masing, pengen kemanusiaan tegak di Indonesia. Persatuan siapa yang pengen bercerai-berai? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan. Siapa yang tidak ingin bermusyawarah? Keadilan sosial, siapa yang tidak ingin berkeadilan dan kesosialan? Tapi bangsa Indonesia yang harus diingat, kenapa masih ada banyak persoalan? Ini bangsa terdiri dari beberapa macam bangsa dipikul oleh satu negara. Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Cina satu bangsa dipikul beberapa negara. Arab satu bangsa dipikul beberapa negara. Tapi ini beberapa bangsa dan suku dipikul oleh satu negara. Masalahnya sangat berbeda. Kami sangat kompleks di sini. Ini bangsa dilindungi oleh undang-undang Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalian laki-laki dan perempuan dilindungi oleh undang-undang Allah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dan mencoba untuk memahami ini semua, kalian dilindungi oleh Allah lita'arofu, agar kalian saling mengerti bukan saling mengenal. Kalian mengenal tikus tapi pengin mukul kepalanya, tapi kalian harus saling mengerti. Pengertian itulah dasar letak kenapa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa ayat takwa diletakkan bersama memahami perbedaan. Ini bangsa. Makanya Gus Dur kemudian mengambil. Ini harus diterima. Karena ini kesepakatan bangsa. Persoalan dengan Pak Harto, Gus Dur tetap bersikap secara politik. Tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya santri tidak jadi bertabrakan dengan negara. Tapi akhir-akhir ini ada orang-orang bodoh yang mencoba membawa agama, menabrakkan dengan bangsa dan negara. Sholat subuh jadi alasan untuk nabrak negara. Sholat Jumat jadi alasan untuk nabrak negara. Apa tidak ada cara lain selain itu? Kalian bisa berdemonstrasi. Kalian bisa tunjukkan kekuatan. Ribuan spanduk, bahkan jutaan spanduk bisa kalian bentangkan. Kenapa kau bawa agama? Apa tidak belajar dari Timur Tengah? Apa tidak belajar dari negara-negara yang lain? Belajarlah. Kalau kamu tidak mau belajar, menyingkirlah dari Indonesia. Kenapa tidak mau belajar? Jangan bawa-bawa agama. Kalau kau tidak suka, demonstrasilah. Demonstrasilah. Monas masih luas, depan istana masih luas, tapi tolong dulu santri membawa agar bangsa dan negara tidak ditabrak oleh agama. Kenapa sekarang kalian tidak belajar? Semakin kerdilkah pikiran kalian? Ini yang kita tidak suka. Negara punya. Terus semua apa yang ada di Indonesia dijelek-jelekkan. Tidak ada baiknya bangsa ini. Semuanya jelek, punya Pancasila jelek, punya merah putih jelek, punya tentara jelek, punya polisi jelek, punya kiai jelek. Yang baik siapa? Gundulmu itu. Kenapa semuanya jelek? Belajar, bangsa ini pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi dan DITII, tidak bisa. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI, tidak bisa, karena nasib bangsa ini memang di tengah-tengah yang dari dulu milik semua bangsa. Belajar. Ini bangsa Indonesia. Makanya ketika kemudian Pak Harto merasa bahwa oh ternyata Gus Dur tetap berbicara bangsa walaupun berbeda politik, akhirnya Pak Harto merelakan Mbak Tutut kemana-mana dibawa Gus Dur. Dan Gus Dur bercerita kepada saya secara langsung, saya bawa Mbak Tutut kemana-mana naik bis Nahdlatul Ulama. Maka kalau sebelumnya, kalau ada orang-orang yang ikut suap-menyuap, itu adalah hukumnya suap-menyuap. Tapi ketika kemudian Mbak Tutut sudah naik ke kendaraan besar Nahdlatul Ulama, maka semenjak itu menjadi Golkar bukanlah sebagai sebuah suap, tapi itu adalah ujroh atau biaya ongkos naik bis. Itu adalah ongkos naik bis. Tapi Gus Dur pinter, karena Pak Harto harus dikasih pelajaran, tapi memberi pelajaran bukan dengan agama, tapi memberi pelajaran dengan kekuatan politik baru. Kekuatan politik yang tenggelam dibawa naik oleh Gus Dur. Apa? Bu Mega dibawa masuk ke bis bersama Mbak Tutut. Akhirnya di dalam bis itu Mbak Tutut sama Bu Mega yang cakar-cakaran, Gus Dur tidur ngorok. Meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Akhirnya yang bertabrakan adalah politik dengan politik, bukan politik dengan agama. Bukan politik dengan agama. Ya karena dua kekuatan politik, singanya capek, Sri Kandinya capek berkelahi, ya akhirnya yang ngomong yang jadi presiden. Itu biasa. Dan sampai hari ini santri tetap menjaga Indonesia. Kenapa? Karena sebentar lagi dunia ini akan selesai. Selesai apa? Gak akan ada beda. Warna kepala orang Indonesia akan sama dengan warna kepala orang Amerika. Makanan orang Amerika sama dengan makanan orang Indonesia. Android Indonesia sama dengan Android Cina. Bahasanya sama. Di Cina I love you, di Amerika I love you, di Tegal juga I love you. Sudah tidak ada lagi aktris nomaring kue misurana. Agama akan menjadi milik semua orang. Hingga yang terakhir Allah yang mengatakan waja'alnakum syu'uban, bangsalah yang akan membedakan manusia. Maka seluruh bangsa sedang menata dirinya. Kenapa engkau mau memasukkan bangsa ini kembali kepada sistem bahula? Dengan mengadu domba antar anak bangsa, mengadu domba antar agama. Belajar dari Malaysia, tetangga kita. Malaysia tidak bisa menghindari bahwa Cina sudah menjadi kekuatan di Malaysia. India sudah menjadi kekuatan di Malaysia. Indonesia, anak-anak TKI sudah menjadi kekuatan baru di Malaysia. Malaysia tidak mau kemudian membongkar itu semua, tapi itu keniscayaan yang harus diterima. Maka dari kecil orang Malaysia sudah diajarkan perbedaan. Dan Malaysia membuat lompatan terobosan besar dengan membuat film Upin Ipin. Film Upin Ipin saya melihat sesuatu yang luar biasa. Si Upin dan Ipin adalah anak Melayu. Dia harus tahu di Malaysia ada orang India. Dibikinlah tokoh yang namanya Jarjit. Dengan senandung cintanya. Dengan tarian-tariannya. Dengan gayanya yang berapi-api. Meluap-luap. Penuh kepalsuan, kadang kebenaran. Ini si Jarjit. Di situ tidak bisa dibendung anak-anak Cina. Yang sudah juga mulai menguat di sana. Dibangunlah sebuah cerita dengan sebuah tokoh yang namanya Mei Mei. Luar biasa, ini bangsa sedang menata dirinya. Kemudian anak-anak Indonesia sudah besar di sana menjadi warga negara. Gak akan pernah bisa dihindari. Dibikinlah cerita tentang Susanti. Bangsamu mau apa? Ketika bangsa yang lain hidup di Indonesia, kalian ribut membangkitkan semangat anti ras, anti agama. Maumu apa dengan bangsa ini? Amerika Serikat sebagai sebuah kekuatan besar, dominasinya tidak boleh dikalahkan. Dan anak-anak Amerika harus bangga dengan Amerika. Amerika tidak boleh kalah dengan siapapun, karena itu modal dasar mencintai negaranya. Maka walaupun Amerika kalah di Vietnam, agar bangsanya tidak malu dan anak-anak kecil tidak melihat kekalahan di Vietnam, buatlah film Rambo sampai seri 4. Sehingga Amerika bangga, anak-anak Amerika tahu Amerika dengan satu orang mampu mengalahkan sebuah bangsa besar. Ini lompatan sebuah bangsa menata bangsa dan negara. Amerika tahu bahwa Cina sebagai sebuah kekuatan gak bisa dibendung. Ukusa pasti kalah lama-lama dengan Shanghai Corporation karena perebutan minyak di antara para cukong mengendalikan perubahan dunia. Amerika tidak boleh kalah dengan Cina, walaupun jelas kalah karena obligasinya Amerika yang membeli seluruhnya adalah Shanghai Corporation. Tapi Amerika tidak boleh kalah karena Cina punya sebuah legenda besar tentang tentang sopan santun dan tata nilai dalam kehidupan. Amerika membuat sebuah film agar anak-anak Amerika tahu bahwa Amerikalah sumbernya negara Cina. Maka Amerika bikin film American Kung Fu, American Shaolin, yang seluruh dunia tahu Shaolin hanya ada di Cina. Dengan Jepang, Amerika membuat film yang paling legendaris bahwa yang terakhir hidup adalah orang Amerika. dia bikin film The Last Samurai. Bahwa samurai terakhir adalah orang Amerika yang diperankan oleh si Tom Cruise. Bangsa Jepang mengalami kegaduhan luar biasa ketika rezim Tokugawa harus berganti dengan restorasi Meiji. Samurai-samurai harus mampu mengadaptasi perubahan dunia baru. Bangsa Jepang berdarah-darah dengan korban yang tidak sedikit. Dan orang Jepang, anak-anaknya harus bangga dan tidak boleh mengulang sejarah pembantaian selama peralihan dari rezim Tokugawa ke restorasi Meiji. Maka Jepang membuat cerita agar anak-anak paham dari peristiwa yang sulit, dipermudah dengan membuat film yang dikenal dengan nama Samurai X dengan tokoh si Kenshin. Terus bangsamu mau membuat apa? Utaran. Mau membuat apa? Kita mau buat apa dengan bangsa ini? Ketika semua digugat menjadi sebuah produk kejahatan budaya, produk kejahatan kemanusiaan. Pancasila dianggap sebagai kejahatan ideologi. Merah putih dianggap sebagai kejahatan perjuangan. Budaya-budaya dianggap sebagai kejahatan agama dengan nama bid'ah. Dan wajahmu dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga harus diganti dengan rambutnya berwarna merah. Seluruhnya dianggap sebagai sebuah kejahatan di sini. Aku tidak tahu ini bangsa mau kemana. Untung masih ada orang-orang waras seperti kalian. Mau dibawa kemana? Kita punya sejarah panjang sebagai sebuah bangsa. Kita punya tradisi kasih makan orang. Ada orang mati kita kasih makan. Ada orang hidup kita kasih makan. Ada orang menikah kita kasih makan. Kerja bakti kita kasih makan. Itu sudah ada semenjak sebelum agama. Karena orang kita selalu mengatakan mangan, orang mangan, kumpul. Ketika ada orang meninggal dikasih makan, dibabat atas nama agama. Ini sebagai sebuah bentuk kemusyrikan. Ketika kita punya beduk untuk manggil orang sholat, dulu beduk manggil orang perang. Ketika sekarang berubah untuk manggil orang sholat, kenapa kemudian kau hadapkan itu dengan agama? Sehingga beduk kau sebut bid'ah. Kita setiap ketemu salaman dengan tetangga kita karena kita bersaudara. Kenapa salaman habis sholat kau babat dengan nama agama? Agamamu menjadi mesin senso, bahkan agamamu menjadi mesin potong rumput. Semua kau babat sampai kau pun tidak punya makan pada akhirnya. Ini bangsa dan negara. Mari, kalau kaum muslimin sudah bergerak seperti itu, mari yang Tionghoa ayo bergerak. Ini bangsamu juga. Yang Katolik ini bangsamu juga. Mari kita bergerak secara bersama-sama. Bersatu padu. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Agama boleh kalian pindah sesuka hati. Makanan kalian boleh pindah sesuka hati. Tapi bangsa kalian tidak bisa pindah sesuka hati. Karena ini ketentuan. Yang lain sedang menata. Agama, mari kita jadikan alasan bersaudara. Dulu nenek moyang kita, ayam bisa menjadi landasan persaudaraan dihadirkan utuh, dimakan secara bersama-sama. Ayam bisa melandaskan persaudaraan. Orang meninggal melandaskan persaudaraan sampai 40 hari. Kenapa itu semua kalian rusak? Sholat melandaskan persaudaraan. Yang masih di sawah ditunggu sehingga sholat duhur mestinya jam 11:30, menunggu yang di sawah sampailah sholat itu 13:30. Kenapa kalian babat dengan sholat di tempat di awal waktu yang selalu kalian sebut itu bid'ah? Biarlah itu cara kami. Nah, ini sebuah bangsa. Lah, Gus Dur tahu itu. Kenapa? Gus Dur lahir dari rahim santri, dan santri adalah salah satu pendiri bangsa Indonesia. Yang tidak punya nalar santri menganggap Indonesia adalah sebagai produk kesesatan ideologi. Kenapa? Karena mereka waktu itu tidak ada di Indonesia. Inilah masalahmu hari ini. Makanya kalau keributan-keributan sekarang yang terjadi, Ini sebenarnya orang yang mengajak mundur bangsa Indonesia. Menggunakan senjata agama untuk kepentingan politik. Yang lain sedang menjauhkan agama dari politik, ini agama dijauhkan apa dihadirkan dalam perebutan kekuasaan. Jangan, Gus Dur belajar dari situ. Ya. Semua tahu ini bangsa memang paling berat keberadaannya karena memikul beberapa bangsa dengan pikulan satu negara. Maka tolong saudara-saudara saya yang Islam, enggak usah pusing ya. Apalagi yang santri, enggak usah ribet. Ada perbedaan-perbedaan. Sudahlah, itu biasa. Tapi kalau sudah menyentuh hajat hidup orang banyak, sudah menyentuh wilayah Pancasila, sudah wilayah hajat bersama, kita tidak boleh diam. Sudah menyangkut merah putih, kita tidak boleh diam. Kalau masih masalah sholat, takbirnya begini. Kalau terjadi keributan, paling yang mati hanya satu musola atau satu masjid. Perbedaan kunut dan tidak, yang mati paling 2-3 orang. Tapi kalau payung bersama bangsa ini sudah diganggu, yang hilang adalah bangsa Indonesia. Ya, sadarkan ini. Lainilah, makanya sampean kalau nilik Jabal Rahmah, lihatlah itu awal manusia. Kalau kita enggak ketemu dengan hari ini, dengan Pak Pendeta, karena gerejanya beda. Itu Pak Pendeta di gereja, kita di masjid. Enggak ketemu di sini, tapi ketemu di Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, saudara. Enggak ketemu dengan Pak Paulus di hari ini, tapi ketemu di Nabi Ibrahim. Enggak ketemu di Nabi Ibrahim, kita temu di zaman Nabi Adam, genetika sama. Mari tarik ke belakang untuk menganggap persaudaraan. Jangan mudah dipancing. Ini ada orang-orang yang memang lagi iseng. Bangsa ini memang lagi gandrungnya membicarakan agama. Pembicaraan agama di Indonesia adalah pembicaraan terbanyak di dunia. Dan hari ini overload berbicara agama. Facebook ngomongin agomo. Kenapa? Karena hari ini banyak orang bisa membaca, tapi tidak mengerti. Orang membaca, semua orang bisa membaca. Semua orang bisa membaca, karena semua orang punya WA, punya WhatsApp. Jarang orang bisa mengerti. Orang bisa membaca. Kalau hadis Rasulullah menyatakan bahwa para sahabat kalau zikir terdiam seperti ini, maka kemudian atas bacaan itu dia katakan ketika ada orang berzikir gedek-gedek, dianggap salah. Dia bisa membaca, dia enggak mengerti bahwa sahabat itu murid Rasulullah kalau zikir terdiam hatinya kepada Allah, dia enggak mengerti kalau orang Tegal diem itu tidur. Jadi ini maknanya bisa membaca dan mengerti. Saya ini orang yang mungkin agak aneh. Saya hafal Alfiyah cuma 41 hari. Tapi enggak ngerti. Saya ngertinya selama 5 tahun baru ngerti lah ini. Orang enggak ngerti Gusmus dibilang endasmu. Dia bisa baca tapi dia enggak mengerti. Di WA, di WhatsApp, 3 hari yang lalu saya mendapatkan WhatsApp dari orang yang saya anggap ahli agama. Ternyata WhatsAppnya, Anda harus beribadah karena sekarang adalah tanggal 1 Sofar. Saya kaget, kok 1 Sofar? Ini kan Bakdo Mulud. Saya tanya, loh ini Bakdo Mulud bukan Safar? Enggak, ini 1 Safar. Oh, berarti kamu enggak ngerti bedanya mulut sama Safar. Kalau di WA copy paste luar. Saya ingat kemudian dengan cerita saya Jalaluddin Rumi tentang burung beo. Ada burung beo dipercaya betul sama juragannya. Saking cintanya juragan itu sama burung beonya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh juragan itu mempercayakannya pada burung beo. Ada satu ketika sang juragan pergi haji. Burung beo karena dipasrai apa saja dia tata minyak wangi. Akhirnya minyak wangi ada 5 botol yang pecah. Kemudian yang juragannya pulang. Ketika juragannya pulang, orang ini burung beo ditanya, siapa yang memecahkan botol minyak wangi saya? Burung beo dengan bangga menyatakan, saya tuanku. Langsung ini juragannya marah, kepala burung beo itu ditutupi sampai budak. Akhirnya burung beo menyesal dan tidak pernah berbicara lagi karena merasa memecahkan 5 botol minyak wangi. Tahun kelima, juragannya ini kedatangan tamu, temannya sesama juragan, dijamu makanan. Ketika selesai dijamu makanan, tamunya ini kegerahan, maka imamahnya dibukok dan budak semua. Akhirnya si burung beo berpikir, nah kalau saya 5 botol aja budaknya segini, lah kalau yang ini berapa botol budaknya? Tiba-tiba burung beo turun ke bawah, pak berapa botol pak kok begitu? Si juragannya lunga-lunga, berapa botol? Si burung beo menganggap bahwa setiap botak adalah karena memecahkan botol minyak wangi. Nah, ini cerita dari ini. Loh, makanya agama ini kalau kita bisa mundur dikit itu enak, tak ribu dikit itu enak. Nah, ini agama sudah nggak bisa mundur, maka kitalah yang hari ini secara bersama-sama mencoba, semoga apa yang kita lakukan malam hari ini ada manfaatnya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua saudara-saudara kita yang di Indonesia mendapatkan berkah hidupnya, berkah anaknya, berkah rezekinya, dan semua nanti dikembalikan kepada Allah dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wa'alaikumussalam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah, yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nazina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Wa 'alaikumul 'adzallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim.